بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan sedikit. Barakallahu fikum. Semoga risalah ini bisa memperkenalkan dan memberitahukan bahwa persoalan sekarang yang diperbincangkan terkadang barakallahu fikum dikebiri itu merupakan aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Tadi dua hal kita diajak untuk merenunginya bersama, yaitu ilmu tentang al-hajar, bahwa itu merupakan bagian dari agama. Yang kedua, wajibnya kita ijtima' alal haqqi wa bil haqqi lil haqqi. Mungkin kita akan bertanya, mungkinkah terjadi di dalam agama ketika menerapkan al-hajar lalu menghancurkan al-ijtima'? Kalau seseorang menerapkan al-hajar, maka sikap dan cara ini akan menghancurkan al-i'tilaf, persatuan dan kesatuan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jawabannya adalah tidak mungkin, karena kedua hal ini merupakan syariat dari Allah Jalla Subhanahu. Kalau kita menganggap al-hajar itu akan menghancurkan ukhuwah, maka berarti kita taqawwulun ala Allah Jalla wa ala bighairi ilmi. Kita telah berkata tentang agama Allah, tentang Allah tanpa dasar ilmu. Kalau kita menganggap al-hajar itu akan menghancurkan ukhuwah imaniyah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka barakallahu fikum, kita harus mengetahui. Tadi sudah kita diberitahukan al-hajar bagian dari agama, dan kita disuruh untuk menjaga ukhuwah. Bukan berarti bahwa al-hajar itu kemudian akan menghancurkan ukhuwah imaniyah sebagaimana disebutkan atau dianggap oleh orang-orang yang tidak mengerti tentang ilmu al-hajar itu sendiri. Sebelum kita sampai apa sih tujuan diletakkan syariat hajar, apa hikmahnya, kita diajak oleh beliau untuk mengerti dua hal. Ada al-hajar yang itu hukumnya mamnu', dilarang di dalam agama. Ada al-hajar yaitu masyru', disyariatkan di dalam agama. Ketika kita melihat nas-nas tidak menyapa, tidak mengajak, berpaling muka dari saudara atau saudari kita itu diharamkan dan tidak diperbolehkan, maka itu terkait dengan kepribadian dan terkait dengan urusan duniawi, tidak lebih dari itu. Maka Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberitahukan, apabila terjadi gesekan duniawi dalam hidup seseorang lalu kemudian muncul kemarahan dan kedengkian, tidak boleh tidak saling menyapa melebihi dua malam. Iya, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, la yahillu li rajulin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layal. Ini terkait dengan persoalan rahimani wa rahimakumullah, persoalan nafsiyah, ada gesekan kepribadian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan ketika membawakan nas-nas yang terkait dengan haramnya seseorang untuk kemudian menghajar saudaranya, ustudilla bihadhil ahadits ala, anna man a'rada an akhihi al-muslim wa amtana'a min mukalamatihi was-salami 'alayhi athima bidhalik li'anna nafy al-hil yastalzimu at-tahrima wa murtaqibul harami athimun. Kata beliau, maka berdalil dengan hadis-hadis ini, barang siapa yang berpaling dari saudaranya semuslim dan tidak kemudian mengajaknya berbicara, tidak mengucapkan salam atasnya, ini kaitannya dengan urusan kepribadian dan dunia, maka dia berdosa. Dia berdosa rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabiyuna alaihi salatu wassalam menafikan kehalalannya, ini menunjukkan keharaman. Melakukan sesuatu yang haram adalah berdosa hafidhani wa hafidhakumullah. Seperti misalkan fi sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tabaghadu, kalian salah, jangan saling murka memurkai urusan duniawi dan kepribadian. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad menghasadi urusan dunia. Wala tadabaru, jangan kalian saling bokong membokongi urusan dunia rahimani wa rahimakumullah. Selain itu semuanya, di sana ada al-hajrul masyru', hajar yang disyariatkan rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, barang siapa yang mengkaji dan mendalami nas-nas Al-Quran dan Sunnah, kemudian mendalami ucapan para sahabat Nabi, dan melihat perbuatan salafus salih ridwanullah alim ajma'in, di sana dia akan menemukan ada satu macam hajar yang disyariatkan. Di sana terdapat maqasid, tujuan-tujuan yang amat sangat besar, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Seperti diucapkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, annal qismal awwal minal am al-makhsus. Qismul awwal, hajar yang dilarang itu ternyata itu bersifat umum, tetapi al-makhsus dikhususkan. Ada hal-hal yang karenanya dibolehkan di dalam syariat untuk tidak mengajak seseorang berbicara, untuk memperingatkannya, untuk tidak mengucapkan salam. Termasuk di antaranya adalah hajrul rajuli li zaujatihi. Seorang suami menghajar istrinya, berpisah dari istrinya, meninggalkan istrinya, memperingatkan istrinya. Hajrul walidi li waladi. Seorang bapak menghajar putranya. Kemudian wahajru ahlil bid'ah, ahlul bid'ai, ahlul ma'asi, dan orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Al-Imam Abu Dawud berkata di dalam sunnahnya, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menghajar sebagian istrinya, 40 yauman 40 hari. Kata Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Ibnu Umar menghajar putranya, lahu ila an mata, sampai kemudian Abdullah Ibnu Umar itu meninggal dunia. Ini perbuatan dari salafun as-salih ridwanullah alaihim ajma'in. Al-Allamah Ibnu al-Muflih berkata, yusannu, dan disyariatkan al-hajar, meninggalkan, tidak mengajak berbicara, tidak menyapa, tidak mengucapkan salam kepada orang yang jahara bil ma'asi. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, baik dengan perbuatannya, ataupun dengan ucapannya, ataupun dengan i'tiqad keyakinannya. Kemudian beliau meletakkan satu fasal, menulis, fasl hajril kafir wal fasik wal mubtadi'id da'i ila bid'atin mudhillah. Menghajar orang fasik, yaitu keluar dari ketaatan, mubtadi', yang menyeru kepada kebid'ahannya dan menyesatkan, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi semuanya ini barakallahu fikum menyebutkan bahwa al-hajar itu ada landasannya di dalam syariat Allah Jalla Subhanah. Bahkan salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in melaksanakan dan mempraktikkan barakallahu fikum hal ini untuk tujuan-tujuan syariat. Inilah yang kita tutup pembahasan kita ini, tujuan-tujuan syariat mensyariatkannya adanya al-hajat. Sekali lagi barakallahu fikum, beliau akan mengajak kita untuk menyampaikan tujuan-tujuan syariat diletakkan syariat al-hajat. Sebelumnya beliau mengingatkan, yang bagi anta tanabbaha ila hadar amril azim, engkau harus benar-benar perhatian terhadap perkara yang besar ini. Banyak orang yang berbicara di dalam bab al-hajar lalu dia lalai untuk menyebutkan tujuan-tujuan disyariatkannya al-hajar tersebut. Beliau menekankan bahwa al-hajar yang disyariatkan itu adalah ibadah minal ibadah. Maka ibadah itu wajib untuk dijalankan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat yang disucikan. Dan beliau menyebutkan pula, ibadah-ibadah yang diwajibkan dan disyariat itu, yang disyariatkan itu, memiliki hikmah-hikmah dan tujuan-tujuan syar'i. Tidak ada satupun syariat yang disyariatkan di dalam agama ini lepas dari tujuan dan hikmah. Contohnya kata beliau, Allah mewajibkan zakat. Zakat diwajibkan untuk mensucikan harta, untuk mensucikan orang yang berzakat agar lepas dari sifat-sifat bakhil dan tamak. Juga di dalam hikmah zakat itu membantu kaum mukminin dari kalangan fuqara dan selainnya. Begitu juga kaitannya dengan sholat, punya hikmah dan tujuan. Begitu juga terkait dengan persoalan haji rahimani wa rahimakumullah. Adapun terkait dengan persoalan barakallahu fikum al-hajar, banyak tujuan-tujuan dan hikmah-hikmah syariat padanya. Ada lima yang beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullah. Ada lima yang beliau sebutkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang pertama, tahqiqul ubudiyyati lillahi azza wa jalla. Ketika seseorang melakukan hajat, maka ini merupakan perwujudan dari ubudiyah kepada Allah jalla subhanahu. Wajib dilaksanakan dan dibangun di atas keikhlasan, dan wajib dilaksanakan dan dibangun di atas kesesuaian dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah ibadah, Allah jalla wa ala yaqul, wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassatumun nar. Kata Allah jalla wa ala, jangan kalian cenderung dan condong kepada orang-orang yang berbuat zalim sehingga kalian disentuh atau dibakar oleh api neraka. Dan juga firman Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Kata beliau barakallahu fikum, Allah jalla wa ala berfirman, dan sungguh Allah telah menurunkan atas kalian Alkitab. Apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diingkari atau mendengar majlis yang padanya pelecehan dan pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, jangan sekali-kali engkau duduk bersama mereka, kata Allah jalla wa ala. Ini syariat untuk kemudian kita tidak menyapa, duduk bersama orang-orang yang menentang agama Allah, yang mencela syariat Allah Jalla wa'ala. Kata Al-Allama Al-Qurtubi rahimahullah fil jami' idza tabata tajannubu ashabil ma'asi kama bayyanna fatajannubu ahlil bid'i wal ahwa'i aula. Kalau ada ketentuan syariatnya menjauhi ashabil ma'asi, para pelaku maksiat, maka menjauhi ahlul bid'i wal ahwa'i aula, lebih pantas dan lebih patut. Kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Syekh Syuyukhina Al-Allamah Muhammad Wadul Amin As-Singqiti, kata beliau berkata, nahallahu azza wa jalla nabiyyahu fi hadhihi al-ayati al-karimah an ta'ati man aghfala Allahu qalbah an dhikrihi wattaba'a hawah wa kana amruhu furadha. Wa qad karrara fil Qur'ani nahya nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam an ittiba'i hadha al-ghafil an dhikrillahi al-muttabi' li hawah. Fa ma'na ittiba'i li hawah ayya annahu yattabi'u ma tamilu ilayhi nafsuhu al-ammarah bis-su' wa tahwahu min asy-syarr kal-kufri wal ma'asi. Beliau menyebutkan Allah Jalla wa'ala telah melarang nabinya di dalam ayat yang mulia ini untuk tidak mentaati orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah Jalla subhanah dari mengingat Allah Jalla subhanah. Jangan temani, jangan duduk bersama dia, orang-orang yang lalai hatinya dari ingat kepada Allah Jalla subhanah. Jangan duduk dan menemani orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kata Imam Muhammad Amin As-Singqiti rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tabarakallahu fikum. Maka dari sini kita mengetahui, di saat seseorang melaksanakan dan mewujudkan al-hajar, amalan dan ilmu al-hajar, maka dia telah tahqiqul ibadati, mewujudkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Dalam hal ini kita tutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, menyebutkan tujuan syar'i dari syariat al-hajrah al-hajr. Fal hijratu syar'iyyatu hiya min al-a'mali allati amara Allah biha wa rasuluh. Fatta'atu la budda an takuna khalisatan lillah wa an takuna muwafiqatan li amrih fatakuna khalisatan sawaba. Faman hajara li hawa nafsihi أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وما أكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعل طاعة لله فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. كتب شيخ الإسلام ابن تيمية, al-hijrah yang disyariatkan itu adalah amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena amalan ini sebuah ketaatan, maka ketaatan itu wajib dibangun di atas keikhlasan, wajib dibangun di atas kesesuaiannya dengan perintah Allah Jalla subhanah. Barang siapa yang meninggalkan seseorang karena hawa nafsunya, atau meninggalkan seseorang tidak diperintahkan oleh Allah Jalla subhanah, maka sungguh dia telah keluar dari syariat al-hajar. Dua hal yang diperhatikan: keikhlasan kita untuk membangun amalan ini dan kesesuaiannya dengan syariat. Kalau seseorang menghajar temannya karena hududun nafas, maka ini bukan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tub ilallah, bertaubat anda kepada Allah Jalla subhanah. Atau engkau menghajar sesuatu yang tidak diperintahkan dalam syariat, maka engkau telah keluar dari ibadah yang besar ini, kata beliau. Lalu Syekhul Islam melangsungkan, betapa banyak jiwa kita ini berbuat, maksudnya mengambil bagiannya dalam persoalan hajat. betapa banyak dan seringkali nafsu kita ini berbuat dan mengambil bagiannya dalam persoalan hajar, lalu menganggap kalau itu merupakan sebuah ketaatan kepada Allah. Subhanallah, betapa beratnya untuk ikhlas. Dalam hal ini rahimani wa rahimakumullah, maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wajib untuk dibedakan menghajar untuk kepentingan hakullah azza wa jalla dan menghajar untuk kepentingan diri sendiri. Harus dibedakan, harus dibedakan. Barakallahu fikum. Menghajar seseorang karena kepentingan Allah jalla subhanahu, dan menghajar seseorang karena kepentingan individual kita. Adapun yang pertama, menghajar untuk hak Allah jalla subhanahu, ma'murun bihi, itu diperintahkan. Adapun yang kedua, menghajar untuk kepentingan pribadi, individu, orang tertentu, kelompok tertentu, manhiyun anhu, maka ini dilarang. Barakallahu fikum. Mungkin ada seseorang punya hubungan lalu kemudian retak dengan orang lain, dia benci atas hal itu, mengajak temannya, ayo benci itu, mengajak yang lain untuk benci kepada orang itu. Ini hajar yang mamnu', yang tidak diperbolehkan. Tapi betapa seringnya dibungkus hududun nafsi ini dengan kepentingan dakwah. Ini yang sangat berbahaya. Gesekan kepribadian dibungkus dengan bungkus agama, dakwah dan manhaj, seolah-olah yang ditampilkan di luar ini persoalan manhaj, padahal ada bagian hududun nafsi, keinginan pribadi padanya. Rahimani wa rahimakumullah, disinilah letaknya beratnya keikhlasan di dalam membangun ibadah, terlebih juga membangun yang satu ini. Maka kita harus mengoreksi untuk siapakah kita menghajar. Kalau kita menghajar li haqqillah jalla subhana, lakukan, kerjakan, perbuat. Ini prinsip agama dan prinsip manhaj. Ini adalah perintah wahyu dan ini adalah pelaksanaan yang dicontohkan oleh salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau persoalannya adalah urusan kepribadian, mundur, mundur ke belakang, jangan maju, jangan melangkah, karena tiadalah melainkan akan menjatuhkan kepada perkara yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Nah, kalau persoalan agama ini dibangun, dilaksanakan, lalu kemudian muncul, ini akan melemahkan persaudaraan dan persatuan kita. Sungguh dia telah menuding dan mencela syariat yang mensyariatkan wajibnya untuk melepaskan dan menjauhkan diri dari kebid'ahan, ahlul bid'ah, dari ahli kemaksiatan dan kemaksiatan itu. Hafizani wa hafizakum Allahu jami'an. Maka barakallahu fikum, berarti orang yang seperti itu telah menghancurkan ibadah besar ini. Tujuan yang kedua, tahqiqul wala'i wal bara', membuktikan dan mewujudkan wala' dan bara' kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al wala', loyalitas. Al bara', sikap barakallahu fikum, benci dan marah. Jangan salah, memang benar al-wala' wal-bara' bagian dari agama, tetapi harus dilakukan koreksian. Al-hubbu, cinta, al-wala' loyalitas, itu harus dibangun karena Allah jalla subhanahu. Kebencian kita juga harus dibangun karena Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang menerapkan al-hajr, berarti dia telah menerapkan al-wala wal-bara. Al-wala wal-bara. Tinggal dikoreksi, benarkah penerapan ini? Kalau lillahi, kalau memang itu berkaitan dengan hak Allah, berarti engkau telah mewujudkan prinsip besar di dalam agama. Jangan dengar ucapan orang. Mungkin engkau dituduh orang mutasyadid, keras, kaku, kasar, sabar. Allah akan perlihatkan di belakang. Siapa-siapa yang lemah dalam masalah ini, dia akan pelan-pelan, pelan-pelan, terus dari satu lubang ke lubang yang lain digeret. Termasuk dari tanda-tanda kesesatan di saat orang itu dipuji oleh ahlul bida'i. Di saat seseorang itu dipuji oleh ahlul bidah dan diberikan makanah, posisi dan tempat oleh orang yang menyimpang, rahimani wa rahimakumullah, dia akan kelihatan terus, terus sampai kemudian berakhir pada bergabung bersama ahlul bidah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Prinsip di depan harus dijaga dan dipelihara. Al-haqqu ahabbu ilaina. Kebenaran itu lebih kita cintai. Kalau dia adalah teman dekat kita yang salah dan keliru, kita nasihatkan. Kalau tidak mau menerima, barakallahu fikum, dengan penuh kelemah lembutan, mungkin dengan cara yang kedua, tidak menyapanya, tidak mengucapkan salam padanya, memperingatkannya. Semoga dengan ini dia kembali kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka barakallahu fikum, sekali lagi, bahwa mewujudkan al-hajr di dalam agama ini merupakan perwujudan terhadap akidah al-wala wal-bara. Kalau ada orang yang merasa tidak senang dengan ilmu dan pengamalan ibadah ini, Anda akan melihat walaknya dan baroknya akan hancur total. Salah satu contoh apa yang terjadi di saat para ulama memperingatkan terhadap jum'iyah tertentu. Misal jum'iyah Ihya Uturaf diperingatkan oleh para ulama karena bahaya yang amat sangat besar dalam perjalanan membela al-haq. Diperingatkan barakallahu fikum. Di sana ada orang yang mencoba menggambarkan peringatan ini dengan kata-kata mutasyaddid. Ini keras ini. Coba lihat kembali. Ucapan ini bukan hanya sekedar ucapan. Akan terlihat dalam akidah wala dan baroknya. Di saat mereka mengirimkan ahlul bidah, orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng, mau tidak mau mereka harus menemani, harus duduk, harus mendengar, memasang kupingnya, memberikan posisi. Ini karena pelecehan tersebut, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, syiar ahlus sunnati wal jamaah, yaitu mengamalkan syariat Allah Jalla wa'ala ini dengan tujuan untuk kemudian barakallahu fikum mempenjaga umat, menjaga Islam ini, rahimani wa rahimakumullah. Lebih aneh lagi orang yang berbicara tentang ahlul bidah keras terhadapnya kok malah dijadikan bahan pembicaraan dan pelecehan serta penghinaan. Aji, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada dalam perjalanan ulama ussalaf, rahimani wa rahimakumullah. Aina ustaz? Siapa? Astagfirullah. Tadi kitab yang saya serahkan kepada Ustaz Isa ada di sini. Dibawa kitabnya. Barakallahu fikum, disebutkan di sana ulama ussalaf, rahimani wa rahimakumullah, Hammad bin Basra adalah pujian-pujian paling keras terhadap ahlul bidah. Tetapi para ulama memuji tentang sikap ini. Thiqatun alimun syadid ala ahlil bidah, keras terhadap ahlul bidah. Tidak kemudian sikap keras terhadap ahlul bidah itu kok malah dilecehkan di zaman sekarang ini. Kan aneh. Sementara ulama-ulama salaf ridwanullah alaihim ajma'in, sikap keras terhadap ahlul bidah itu dipuji oleh ulama-ulama setelahnya. Bahkan min simmatihi, ciri dan tandanya, sampai-sampai siapa yang menyelisihi Hammad bin Maslamah, maka dia adalah mubtadi. Sampai sedemikian rupa, barakallahu fikum. Sekarang orang yang keras tegas terhadap kebidahan dan ahlul bidah lalu dicela, dicaci maki dan dicerca. Subhanallah. Ini termasuk, barakallahu fikum, sikap, kata Syekh Rabi, penghancuran terhadap syariat Allah Jalla Subhanah. Muncul orang-orang yang kemudian mengkebiri tentang sikap keras terhadap ahlul bidah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semestinya kita harus memuji orang-orang yang keras. Semestinya yang harus kita pertanyakan, kenapa Anda lemah di hadapan ahlul bidah? Mereka yang semestinya harus dipertanyakan, yang pantas mendapatkan celaan, yang mendapat, yang pantas untuk dipertanyakan manhajnya. Kok malah orang yang keras dan tegas terhadap ahlul bidah lalu kemudian, barakallahu fikum, dicela dan dijatuhkan? Terbalik dengan perjalanan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in dalam melindungi agama ini, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Oleh karena itu, barakallahu fikum, ini maksud syar'i, tujuan syariat diadakannya hafidhani, adanya syariat al-hajar. Tanbih, satu peringatan penting. Ar-ra'fatu wal-linu aslun minas syari'ati idas tukhdima fi mahallihi. Lakin qad yakulu ba'duhum wa yadda'ir ra'fata wal-lina za'ama wa rattaba hadal za'am an attala hadal asal wa hadal maqsadal azim a'nil wala'i wal-bara. Kata beliau, saya perlu ingatkan, ar-ra'fatu wal-lin, kelemah lembutan itu merupakan asal di dalam syariat. Apabila asal ini, pondas ini diletakkan pada tempatnya. Ingat, kan terkadang orang tua sesungguhnya setelah mengingatkan ulama-ulama yang mungkin di zaman ini anggapan dia keras terhadap ahlul bidah, mutasyaddid, lalu menukilkan ayat-ayat terkait dengan kelemah lembutan. Salah Anda. Anda salah. Anda memahami ayat-ayat ar-rifq wal-lin, kelemah lembutan, tidak di atas tuntunan atau pemahaman salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Anda salah. Anda sekarang mengkebiri alim ulama yang berbicara tentang kebidahan, keras terhadap kebidahan. Kita tahu perjalanan hidupnya melindungi syariat Allah Jalla wa'ala. Lalu Anda mengkebirinya dengan mendatangkan ayat-ayat ar-ridku wal-lin, kelemah lembutan. Anda salah memahami ayat tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Benar di dalam memahami ayat kelemah lembutan, yaitu apabila kelemah lembutan ini ditempatkan pada posisinya, diletakkan pada posisinya. Ya, kata beliau, ada orang mengaku ini harus sikap lembut, lemah lembut, ternyata berbuntut di belakangnya menghancurkan bendera al-wala wal-bara. Menyangka kalau dia adalah orang-orang lembut, orang-orang yang, barakallahu fikum, menerapkan ayat-ayat bil-hikmah, lalu menghancurkan prinsip al-wala wal-bara. Beliau ingatkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, wa qad yakunu sadiqan fi da'wahul hubba fillah, lakin inda tahqiq la tajidu indahu bara. Terkadang jujur dia mengaku cinta kepada Allah, ana cinta kepada Allah, tapi ketika mewujudkan kecintaan dia karena Allah, tidak ada bara padanya. Ini salah, keliru, barakallahu fikum. Benar Anda cinta karena Allah Jalla Subhanahu, tapi cinta karena Allah tidak akan sempurna kalau tidak diiringi dengan al-bara karena Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Jadi barakallahu fikum, hakadha ahlul bid'ah wal ahwa'i menjatuhkan ilmu ini, menjatuhkan alim dan siapapun yang mengamalkannya. Dia menganggap kalau dia pejuang dakwah dan pejuang kelembutan. Lah, dia memperjuangkan kepentingan syaitan, kepentingan iblis laknatullah alaih, untuk memadamkan sikap al-wala wal-bara. Hafidhani wa hafidhakumullah. Lalu beliau menyebutkan, wal ya'lam man kana kadhalik anna man fa'ala dhalika lam yuhaqqiq hadzal asl. Barang siapa yang mengaku cinta karena Allah tetapi tidak ada baraknya, barakallahu fikum, atau dia membacakan ayat-ayat terkait dengan rifwalin, kelemah lembutan, diletakkan bukan pada posisinya, maka Anda belum mewujudkan prinsip yang besar al-wala wal-bara' rahimani wa rahimakumullah. Falaysa din wala'an mahdhan wala bara'an mahdhan fahuwa wala'un ma'a bara'in. Agama ini adalah bukan wala' saja, agama ini bukan bara' saja, tetapi agama ini adalah loyalitas dan sikap benci rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menukilkan ucapan Abu Nu'aim bahwa Yusuf bin Asbad berkata, saya telah mendengar Sufyan Al-Thawri berkata, idza ahbabta ar-rajula fillah thumma ahdatha fil islami hadathan falam tubghidhu alayhi fa innaka lam tuhibbahu fillah. Kata beliau, apabila engkau mencintai seseorang karena Allah, kemudian terjadi pada orang ini sesuatu yang menyelisih agama, lalu engkau tidak marah padanya karena penyelisihan itu, maka sungguh engkau tidak mencintainya karena Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini tujuan yang kedua. Ketiga, dengan ditegakkan al-hajar ini, merealisasikan perintah Allah, al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Al-amru bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala berkata, wal amru bis sunnati wal nahyu 'anil bid'ati huwa amrun bima'rufin wa nahyun an munkarin wa huwa min afdalil a'mali salihati fayajibu an yubtagha bihi wajhullah wa an yakuna mutabiqan lil amri. Perintah untuk kembali kepada syariat sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan memperingatkan dari kebid'ahan itu merupakan perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, dan ini termasuk seafdal-afdal amal saleh, maka wajib untuk kemudian dicari padanya wajah Allah Jalla Subhanah, dan wajib untuk sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad Yahya Al-Dhuhli berkata, aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, az-zabbu 'anis sunnati afdalu min al-jihad fi sabilillah. Qultu li Yahya, ar-rajulu yunfiqu malah wa yut'ibu nafsahu wa yujahidu, hadha afdal minhu? Qala na'am bikathir. Intaha kalamuh. Kata beliau, Muhammad bin Yahya Ad-Duhli berkata, aku telah mendengar Yahya bin Ma'in berkata, membela sunnah Rasul alaihi salatu wassalam lebih afdal dari berjihad di jalan Allah. Saya berkata kepada Yahya bin Ma'in, kata Muhammad ibnu Yahya Ad-Duhli, seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maksudnya gambaran jihad, seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah yang menjadikan sekujur tubuhnya ini lelah dan capek, dia berjihad. Lalu kemudian ini orang yang membela sunnah lebih afdal darinya. Kata Yahya bin Ma'in, na'am bikathir, dia lebih afdal, afdal yang sangat banyak. Kata Yahya bin Ma'in rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fanduru barakallahu fikum. Terkait dengan persoalan yang ketiga ini, berarti al-hajar wa tahdhir, memperingatkan dari kebidaan dan ahlul bidah, merupakan amar bil ma'ruf wa nahi anil munkar, termasuk min afdalil jihad fi sabilillah, termasuk dari jihad besar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada mungkin berkembang sekarang al-hajar wa tahdhir adalah haknya ulama ar-rasikhun, ulama yang kokoh dan kuat ilmunya. Subhanallah, subhanallah. Ar-rasul alaihi salatu wassalam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dia tahu kalau ini mungkar, wajib dia melakukan pembelaan, melakukan pengingkaran. Di saat seorang syekh menyebutkan tentang prinsip ini dalam nasihatnya, lalu kemudian dibantah oleh Syekh Rabi' Abidahullah yang sekarang dipegang oleh orang-orang yang menukilkan ayat-ayat ar-rifq wal-lid, dalil-dalil kelemah lembutan yang tadi kita mengatakan salah di dalam memahami. Masa ayat-ayat ar-rifq wal-lid, kelemah lembutan ini, untuk kita jadikan sebagai pemalu, penghancur dan pembantah terhadap ayat yang mengatakan hajar wa tahdhir. Ini kan salah. Berarti anda tidak faham ayat ar-rifqu wal-lin dan hadis Nabi yang berbicara tentang ar-rifqu wal-lin. Karena ayat ar-rifqu wal-lin dan hadis-hadisnya tidak akan bertentangan dengan ayat dan dalil yang menyuruh untuk al-hajar wa tahdhir rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menganggap barakallahu fikum ashabur rizq wal-lid ini menulis sebuah nasihat bahwa hak tahdir wal hajar itu adalah haknya ulama yang rasih, yang kokoh di dalam ilmunya. Subhanallah, meletakkan dhabit kaidah-kaidah yang tidak pernah berlalu padanya salafun salih ridwanullah alim ajma'in. Syekh Rabi melontarkan kepertanyaan kepada sang alim ini di Madinah barakallahu fikum, yang sekarang menjadi pujaan haula annas, yang memiliki kelembutan, kata mereka, di dalam dakwah bersikap lembut, padahal dia telah menghancurkan walak wal barak, telah menghancurkan ibadah yang besar, telah memadamkan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyodorkan pertanyaan, bagaimana pendapat anda kalau di sebuah negeri dan daerah tersebar padanya kesyirikan dan kebidaahan, tersebar padanya kemaksiatan, sementara di negeri itu tidak ada alim rasikh menurut sifat yang anda sebutkan? Tidak ada. Yang ada adalah talabatul ilm yang mengajarkan kitab-kitab kecil, yang memperingatkan umat dari barakallahu fikum bahaya kesyirikan. Apa yang anda katakan terhadap kondisi negeri seperti itu, kalau syarat tahdhir dan hajar adalah alim ulama rasikh kuat di dalam ilmu? Pasti akan menjawab mereka, berarti lumpuh kaidah yang mereka bawakan rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi ayat yang terkait dengan ar-rifqu wal-lin nabiyuna alaihi salatu wassalam di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala tidak akan bertentangan dengan perintah al-hajr wa tahdhir. Mereka mengangkat ayat-ayat kelemah lembutan dan nas-nas ini untuk kemudian membantah orang yang memperingatkan umat dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah, dan sikap barakallahu fikum al-wala' wal-bara' yang benar rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita memahami mereka belum rahimani wa rahimakumullah memahami ayat itu sebagaimana pemahaman pendahulu kita yang soleh. Berarti dia memahaminya ala hawa, berdasarkan hawa nafsu mereka. Hafidhani wa hafidhakumullah. Tujuan yang keempat dari adanya syariat besar ini, an-nushu li'ammatil ummah, untuk mengingatkan umat, menasihati mereka. Bukankah Nabi Yun alaihi salatu wassalam yaqul ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir rahimani sebagai penutup, bahwa termasuk dari tujuannya adalah ruju'ul mahjur an khata'ihi, kembalinya yang diperingatkan dari khata'ihi, dari kesalahannya. Tujuan barakallahu fikum, ya, bertaubatnya orang yang salah dari kesalahannya. Lalu kalau sekiranya dengan kita memperingatkan orang ini, dengan kita al-hajar dia, menyebabkan dia semakin jauh, lalu kita salah di dalam menerapkan al-hajar, atau barakallahu fikum, apakah syaratnya kembali, syarat dari hajar dan tahdir kembalinya orang kepada kebenaran? Jawabannya bukan sebagai syarat. Bahkan alim yang kita sebutkan, yang mereka jadikan pegangan, termasuk min lawazimil ikhlas, kemestian al-hajar wa tahdir, kembalinya seseorang yang dihajar kepada al-haq, min lawazimil ikhlas. Allahu Akbar. Dibantah oleh Syekh Rabi, ini bukan min lawazimil ikhlas, bukan kemestian keikhlasan itu, bukan keharusan dalam ikhlas itu. Kembalinya seseorang itu yang ditegur kepada dari kesalahannya, kembali bertaubat. Kalau enggak kembali berarti anda enggak ikhlas. Bukan itu lawazimul ikhlas. Rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan barakallahu fikum, kembalinya orang yang diperingatkan kepada al-haq walhamdulillah, dan tidak kembalinya bukan berarti kemudian al-hajar itu salah dan keliru. Rahimani wa rahimakumullah. Seringkali seseorang mengangkat yang ketiga ini, yang terakhir ini, yang kelima, untuk memadamkan orangnya lari dari al-haq setelah anda tahdir. Loh, barakallahu fikum, maksud syarat, tujuan syariat ini agar dia kembali kepada al-haq, adanya syariat ini. Tapi kalau dia tidak mau kembali dari kebenaran, berarti dia menghinakan dirinya sendiri. Bukan syariatnya kita hakimi, berarti itu salah. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Diletakkan sekali lagi syariat al-hajar ini agar orang yang salah itu kembali kepada al-haq. Tapi kalau ternyata dengan kita al-hajar ini, setelah melakukan ar-rid wal-lin, kemudian kita tempuh jalan yang kedua, al-hajar tidak mengingatkan dia semakin jauh, tidak kemudian kita menghakimi syariat al-hajar itu. Yang salah dirinya. Kalau dia rujuk, walhamdulillah. Kalau tidak, fala yalummanna illa nafsahu, tidaklah dia mencela atau kecuali dirinya sendiri. Dia yang salah, bukan praktek syariat al-hajar wa tahdir yang keliru dan salah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, semoga apa yang saya sampaikan melalui karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari ini bisa memberikan gambaran kepada kita bahwa al-hajar wa tahdir itu merupakan syariat Allah Jalla Subhanahu yang akan menegakkan al-wala' wal-bara'. yang akan barakallahu fikum mengibarkan panji amar ma'ruf nahi mungkar, nashan lil muslimin, nasihat terhadap umat, dan juga di dalamnya agar yang diingatkan itu kembali kepada al-haq. Kalau dia kembali kepada al-haq, walhamdulillah, itulah yang dicari. Kalau ternyata dia tidak mau kembali, fala yalumanna illa nafsahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap ma'asyiral ikhwah wal akhwat, saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.